بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bab yang ke-13 dari kitabul Haid. Dan di bab yang setelahnya pun, bab yang ke-14, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan materi yang sama dengan bab yang ke-13 dan menyebutkan hadis yang sama, hadis Aisyah. Hanya saja di bab yang ke-13 beliau sebutkan dari Thaliq Sufyan Ibn Uyainah dari Mansur Ibn Sofiyah, dan di bab yang ke-14 beliau sebutkan dari Tariq Wuhayb Ibn Khalid Ibn Ajlan dari Sofiyah, dari Mansur Ibn Sofiyah. Madarnya adalah Mansur Ibn Sofiyah, dan materinya sama berkaitan dengan ghusl mahid, bagaimana tata cara mandi bagi wanita yang selesai dari haidnya. Dan telah kita ketahui dari pertemuan yang lalu bahwasanya tata cara mandi wanita yang selesai dari haidnya itu sama dengan tata cara mandi janabah. Hanya saja tata cara mandi selesai dari haid ada tambahan, yaitu disunnahkan muakkadah bagi yang mandi dari selesai masa haidnya untuk menggunakan atib, menggunakan wangian di sekitar mahidnya, di sekitar keluar tempat keluar darah haidnya. Ini sunnah muakkadah dan tambahan dari mandi janabah untuk wanita yang mandi badal haid. Kita ambil bab yang selanjutnya, bab yang ke-15, bab imtisyatul mar'ah inda ghusliha minal mahid. Bab seseorang atau wanita yang selesai dari haidnya dan mandi, dia menyisir rambutnya. Wanita yang mandi dari haidnya, selesai haidnya, ia menyisir rambutnya. Imtisyatul mar'ah inda ghusliha minal mahid. Seorang wanita menyisir rambutnya tatkala mandi setelah haidnya. Dan beliau sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadisnya telah kita lihat beberapa kali. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musa ibn Ismail Abu Salam At-Tabudaki qala haddatsana Ibrahim Ibrahim bin Sa'ad qala haddatha ibn Shihab az-Zuhri Rayhan indak ibn Shihab az-Zuhri masmu ahsanta Muhammad ibn Muslim. Perhatikan Yusuf an Urwah, Urwah ibn Man Yusuf Zaki Urwah an Aisyah Urwah ibn Man Urwah ibn Zubair ahsanta anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ahlaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' fa kuntu mimman tamatta'a wa lam yasuqil hadi fa za'amat anna hadat wa lam tathhar hatta dakhalat lailatu Arafah fa qalat ya Rasulullah hadhihi lailatu Arafah وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengkhabarkan apa yang terjadi pada beliau tatkala hajatul wada bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, tatkala hajatul wada aku berihlal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ihlal seperti kita ketahui bersama, laku saut di talbiyah. Fakuntu mimman tamata walam yasuqil hadiyah. Dan ketika haji tersebut, aku termasuk dari para sahabat yang melaksanakan haji dengan tamattu, dikarenakan tidak membawa hadi. Para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak membawa hadi ketika sampai di Mekah dan melakukan tawaf dan sa'i baina Safa dan Marwah, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tahallul, menjadikan hajinya tamattu, memisahkan ibadah umrahnya dari ibadah hajinya, dipisah dengan tahallul. Adapun yang membawa hadi seperti Nabi SAW dan juga sebagian sahabat yang lainnya, mereka tidak bertahallul dan melakukan hajinya dengan qiran. Faza'amat anna hadat. Kemudian Aisyah mengkhabarkan bahwasanya ketika di perjalanan dari Madinah ke Mekah, itu di daerah yang namanya Sarif, beliau terkena haid. Dan sudah kita lalui hadisnya. Beliau ketika haid sangat sedih sekali dan menangis. Tatkala Nabi SAW datang ke Aisyah dan menangis, Nabi berkata, la'allaki nufisti. Wahai Aisyah, kenapa engkau menangis? Sepertinya datang masa haidmu. Maka Aisyah mengatakan atau mengiyakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, hada amrun katabahullah azza wa jalla ala banati Adam. Itu perkara yang telah Allah tetapkan terhadap perempuan-perempuan dari anak Adam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, if'ali ma yaf'alul hajj ghair ala tatufi bil bait. Lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang berhaji, lakukan olehmu semua amal yang dilakukan oleh orang yang haji, hanya saja jangan engkau tawaf di Ka'bah, karena tawaf disyaratkan suci. Kemudian di dalam hadis yang kita baca, Aisyah mengkhabarkan bahwasanya haid tersebut terus berlanjut dari mulai daerah Sarif di perjalanan, walam tatur hatta dhahat lailatul Arafah, dan tidak suci kecuali di malam Arafah. Di malam Arafah itu berarti di malam mabit di Mina. Faqalat, ketika beliau suci, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadihi lailatul Arafah wa innama kuntu tamattatu bi umrah. Wahai Rasulullah, ini sudah memasuki malam Arafah, dan aku ketika talbiyah aku meniatkan hajinya haji tamattu, sebagaimana ummahatul mu'minin, semuanya hajinya tamattu karena mereka tidak membawa hadi. Maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah, unqudi ra'saki wamtashiti wamsiki an umratik. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, unqudi ra'saki, lepas ikatan rambutmu, itu mandi janabah. Dan ketika mandi janabah, seperti sudah kita lalui, air harus mengenai semua bagian tubuhnya sampai ke pangkal rambut. Sehingga Nabi SAW ketika mandi janabah, beliau menyela-nyela rambutnya. Maka wanita pun ketika selesai dari haidnya dan tidak mandi, hendaknya meratakan air ke semua bagian kepalanya. Dan yang mengikat kepala rambutnya, maka dilepas ikatannya. Wamta syaiti, demi syahidnya. Kemudian bersisirlah, menyisir rambutnya. Wamsiki an umratik, dan tahanlah dari umrahmu. Maknanya ketika datang, Aisyah radhiyallahu anha tidak seperti yang lainnya yang melaksanakan ibadah haji tamattu, Yang lainnya ketika datang langsung tawaf, kemudian sa'i, baina safa wal marwah, kemudian tahallul. Kemudian memulai lagi ibadahnya di hari tarwiyah. Mulai pakai pakaian ihram dan lakukan tarbiyah di hari tarwiyah, hari ke-8. Maka Aisyah ketika suci di malam ke-9 ini, kata Nabi, amsiki an umratik. Jadi tidak perlu engkau pergi tawaf kemudian sa'i baina safa dan marwah. Lanjutkan ibadah hajimu. Dan jumhur ulama mengatakan jadikan hajinya haji qiran, haji qiran. Faqultu fa'altu, maka aku melakukannya. Dia terus melanjutkan ibadah hajinya sampai selesai. Falamma qadaitul hajj, dan ketika selesai dari hajinya, selesai mabit di Mina sampai malam yang ketiga, kemudian saya melempar Al-Jamarat di hari yang terakhir, Nabi pergi menuju Mekah. Dan di perjalanan antara Mina dan Mekah di daerah namanya Hasba, beliau beristirahat. Kemudian kata beliau, "Fa'amaran matan'im." Nabi ketika kami berada di Laylatul Hasba, beliau mengumrahkanku dari Tan'im, memerintahkan Abdurrahman di mana tersebut, fa'amarani bitan'im, dan Abdurrahman mengumrahkanku, yaitu mengantar aku umrah dari Tan'im. Dan riwayat yang telah kita lalui, yang meminta tersebut adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Selesai dari hajinya, Aisyah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, yarji'un nas bihajjatin wa umrah wa arji'u bihajjah. Wahai Rasulullah, kalau orang-orang termasuk ummahatul mu'min semuanya, mereka pulang dengan membawa haji dan umrah, yaitu umrah terpisah tersendiri, kemudian haji tersendiri, haji tamattu. Sedangkan aku katanya hanya haji saja, tidak terpisah dengan umrahnya. Maka Nabi SAW memerintahkan Abdurrahman untuk mengantar Aisyah ke Tan'im dan lakukan umrah. Maka umratilati nasaktu, dan Tan'im tempat umrahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tempat memulai Aisyah radhiyallahu ta'ala ihramnya untuk umrah. Ini hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan hadis ini syahidnya wamtashiti. Aisyah diperintahkan untuk mengisi rambut tatkala mandi dari haidnya, ya, selesai haidnya. Dan di hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya, yang sudah kita tahu di Kitabul Hajj, bahwasanya wanita yang haid itu tetap bisa melaksanakan ibadah haji. If'ali ma yaf'alul hajj ghara alla tatufi bil bait, hanya saja tidak boleh tawaf. Dan kalau tidak boleh tawaf, otomatis tidak boleh sa'i, karena tawaf itu dilakukan setelah sa'i baina, karena sa'i dilakukan setelah tawaf, setelah tawaf di Ka'bah. Kemudian dari sini pun kita bisa ambil faedah yang lainnya, bahwasanya wanita yang atau semua yang melakukan umrah yang berada di Mekah itu berbeda dengan haji. Kalau haji, ketika seorang melaksanakan ibadah haji, maka miqatnya, tempat mulai ihramnya, itu dari tempat tinggalnya, dari tempat dia berada. Berbeda dengan umrah. Kalau seorang berada di haram dan hendak melakukan umrah, maka harus keluar menuju hil. Seperti di sini, Nabi merintahkan Abdurrahman untuk mengantar Aisyah ke Tan'im. Tan'im merupakan bagian hil, sebagaimana Jiranah juga sama, bagian hil. Jadi kalau orang yang berada di haram ingin umrah, harus keluar dari haram. Berbeda dengan haji. Kalau haji misalnya kita selesai dari tahallul, dari umrah kita, menanti hari tarwiyah. Ketika hari tarwiyah, kita tidak perlu keluar menuju hil. Kita langsung pakai pakaian ihram dan memulai tarwiyah kita dari tempat kita tinggal, kemudian menuju Mina. Siapa yang perhatian ini? Abu Muawiyah, indak. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang sering kita lalui, di mana Aisyah radhiyallahu anha terkena haid, dan kapan beliau selesai dari haidnya? Abu Zakaria dibantu. Asanta melihat kena haidnya tatkala di perjalanan dari Madinah ke Mekah di daerah yang namanya Sarif. Kapan selesai dari haidnya? Malam Arafah. Malam Arafah. Terima kasih. Abu Bakar masih ingat ya susunan manasik haji dari awal sampai akhir. Dari mulai ihram di miqat. Naam. Ketika sampai di Mina, salat duhur, asar, maghrib, isya dan salat fajar di Mina. Kemudian esok harinya pagi harinya bertolak menuju Arafah. Kemudian sampai tenggelam matahari, datang waktu maghrib. Mabit di Muzdalifah, salat maghrib dan isya di jamaat akhir, kemudian sampai subuh, subuh pagi harinya pergi ke Mina. Ke Mina, nah. Mina, kemudian lempar jumrah Aqabah. Hasan. Selang lempar kembali. Nah. Kemudian tahalul. Hal awal mencukur rambut, nah. Kemudian. Kemudian makan merupakan tolak. Nah, tapi fadl. Saat kembali lagi ke Mina. Nah. 11 dan 12. Ahsanta. Jadi ibadah haji dimulai dari ihram di Miqat. Kemudian mulai talbiyahnya labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Kemudian terus bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus bertalbiyah sampai tiba di Mekah. Ketika anda mulai tawaf, maka menghentikan talbiyahnya. Tawaf, selesai tawaf disunnahkan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian setelah itu melakukan sa'i baina Safa dan Marwah. Sa'i tahallul. Ketika tahallul, maka kita membuka pakaian ihram kita dan kita dalam keadaan bebas seperti biasanya. Kemudian ketika tanggal 8 yang dikatakan dengan hari tarwiyah, kita memakai pakaian ihram kembali dan melakukan ihram. Kita bertolak menuju Mina dan itu di waktu qabla dhuhr. Waktu duha menuju Mina dan kita nanti sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya dan subuh pada waktunya. Hanya saja duhur, asar dan isya di qasar. Semua dilakukan pada waktunya. Dan esok harinya tanggal ke-9 di waktu duha bertolak dari Mina ke Arafah, kemudian wukuf di Arafah sampai waktu tenggelam matahari. Setelah tenggelam matahari bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Salat Maghrib dan Isya di jamaah takhir dan di Qasar dan bermalam di Muzdalifah dan salat subuh berjamaah salat subuh. Dan sesuatu subuh disunahkan untuk berdikir dan berdoa sampai menjelang terbit matahari. Menjelang terbit matahari bertolak dari Muzdalifah ke Mina dan langsung melempar jamrah Aqabah. Setelah melempar jamrah Aqabah, menyembelih haji, kemudian mencukur rambut. Setelah itu bertolak menuju Baitullah Haram, menuju Masjidil Haram dan melakukan tawaf ifadah yang merupakan rukun haji. Setelah itu tawaf dan juga ditambah dengan sa'i, dan dengan sa'i tersebut dan dengan tawaf tadi berarti kita selesai dari ibadah haji, yaitu tahallul tsani, tahallul awal dengan mencukur rambut. Kemudian kita kembali ke Mina dan bermalam di Mina paling sedikit 2 malam dan yang paling sempurna 3 malam, yang sempurna 3 malam. Dan setiap harinya melempar jamarat, jamratul ula wal wusta wal aqabah, dan melemparnya ba'da zawal, ba'da zawal. Kalau selesai dari mabit maka kita kembali ke Mekah, dan sebelum kita meninggalkan Mekah diwajibkan bagi kita untuk tawaf wada. Tawaf wada dan tawaf wada dilakukan di akhir keberadaan kita di Mekah. Kalau kita misalnya mau berangkat jam 9 dari Mekah ke Madinah, maka kita tawaf menjelang berangkat. Menjelang berangkat. Dan setelah tawaf wada kita meninggalkan Mekah, berarti kita telah selesai dari ibadah haji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semuanya untuk melaksanakan ibadah haji. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih min Malisa fi Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan kitab At-Ta'dil. Pada pertemuan yang terakhir kita telah ambil hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hasbuka min nisa'il alamin Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiya imratu Fir'aun. Tazkiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk 4 orang wanita yang dikatakan afdal nisa ahli jannah, yang dikatakan oleh Nabi SAW wanita yang paling afdal dari penduduk surga, itu Maryam bintu Imran dan Khadijah bintu Khuwailid istri Nabi SAW, dan Maryam adalah ibunya Nabi Isa, dan Fatimah putri Nabi SAW, dan Asiyah imratu Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abdullah Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakar ibn Ayyash. Abu Bakar kunyah sekaligus nama beliau. Qala haddatsani Asim, Asim ibn Abi Najud, Asim ibn Bahdalah. Anzir Ali Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kuntu ar'a ghanaman li Uqbah ibn Abi Mu'ayth. فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال يا غلام هل من لبن؟ قال قلت نعم ولكني مؤتمن. قال فهل من شاة لم ينزل أين الفحل؟ فأتيته بشاة فمسى ضرعها فنزل لبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبو بكر ثم قال ضرع اقلص فقلص. قال ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول. قال فمسى رأسي وقال يرحمك الله فإنك غليم معلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان عفان ابن مسلم الصفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بإسناده قال فأتى أبو بكر بصخرة من قرى فاهتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر وشربته. قال ثم أتيته بعد هذا أو بعد ذلك، فقلت علمني من هذا القرآن قال إنك غلام معلم قال فأخذت من فيه 70 سورة قال الشيخ هذا حديث حسن وقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقد فر من المشركين فقال يا غلام هل عندك من لبن تسقينا فذكر وفي آخره فأخذ من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد الحديث أخرج أبو يعلى وطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة حديثنا سامة dari حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى dan madarnya Al-Asim Ibn Bahdala. Riwayat yang paling panjang yang pertama kita akan baca dari Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, dahulu aku menggembala kambing untuk Uqbah Ibn Abi Mu'ayyid, salah seorang dari tokoh musyrik Quraisy. Dan tatkala aku sedang menggembala kambing, lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi berkata, ya gulam hal min laban, wahai gulam, wahai anak, apakah ada susu, ada susu pada kambing yang kamu gembala? Maka aku menjawab, na'am walakinni mu'taman, aku berkata iya, akan tetapi aku orang yang diamanati. Maknanya kambing kami ini bukan milikku. Sekalipun ada yang bersusu, aku tidak bisa memberi, karena aku belum diberi izin. Maka Nabi berkata, fahal min syatin lam yanzil alihal fahal, apakah ada kambing betina yang belum dikawini oleh kambing jantan? Maka aku bawakan kambing betina tersebut. Kemudian Nabi SAW mengusap dor'aha, mengusap puting susunya, fanazal laban. Ketika diusap oleh Nabi Sallam, maka keluar laban di waktu itu juga. Itu berisi susu langsung. Ketika diusap oleh Nabi Sallam, fahalabahu fi ina'in, maka Nabi langsung memerahnya di bejana. Fasyariba, kemudian Nabi meminum, wasaqa Abu Bakrin, dan Nabi memberi minum pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan juga memberi minum Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum setelahnya. Setelah selesai dari minum dari air tersebut, Nabi berkata kepada puting tadi, iqlis, berhenti. Faqalasa, maka susunya langsung hilang. Qala, thumma ataituhu ba'da hada, kata Ibn Mas'ud, setelah itu aku mendatangi Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah alimni ma hadal qawul, dua yang lain min hadal Qur'an, ya Rasulullah ajarkan kepadaku dari Al-Quran ini yang Allah turunkan kepadamu. Maka Nabi SAW ketika mendengar permintaan Ibn Mas'ud, famasa ra'si, beliau mengusap kepalaku. Saya berkata, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, fa innaka ghulaymun mu'allam, sungguh engkau adalah anak yang terdidik, cerdas, pandai. Datang kepada Nabi SAW meminta diajarkan Al-Quran. Dan syahid di sini tazkiyah dan ta'dil Nabi SAW untuk Abdullah Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud dikatakan Nabi ghulaymun mu'allam, anak yang terdidik. Dan dari sini pun kita bisa mengambil faedah yang lainnya. Kita doa dengan kebaikan untuk orang yang berhak untuk mendapatkan doa dari kita. Nabi SAW ketika mendapat kebaikan dari Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mendoakan, yarhamukallah, fa innaka ghulaymun mu'allam. Terlebih lagi ketika melihat bagaimana kecerdasan Nabi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tersebut. Dan kita ambil pula di hadis riwayat setelahnya, Ibn Mas'ud mengatakan ketika Nabi diminta untuk mengajarkan kepada Al-Quran, Nabi ajarkan Al-Quran. Dan Ibn Mas'ud mengatakan, aku mengambil dari lisan Nabi SAW sebanyak 70 surat dari Al-Quran. Jadi aglab suar Al-Quran ada 114 surat, 70 surat katanya aku langsung menghafal dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yunazi'uni fi ahad. Aku menghafalnya dengan hafalan itqan, Tidak mungkin seorang pun membuat aku ragu dengan hafalan tersebut. Tidak ada yang bisa mengganggu hafalanku yang aku ambil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pun menunjukkan kekuatan hafalan Nabi Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan juga di hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya berkaitan dengan alamin nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kambing yang aslinya belum mengeluarkan susu ketika diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung seketika bisa mengeluarkan susu. Itu menunjukkan qudratullah azza wajal, kekuasaan Allah subhanahu wa taala. Dan selain keutamaan ilmu sudi dengan sabda Nabi Ghulim Mu'allam, ta'adil dan tazkiyah Nabi SAW untuk beliau Ghulim Mu'allam, kita pun bisa melihat bagaimana amanah yang ada pada ilmu Mas'ud. Ketika diminta susu yang ada pada kambing yang beliau gembala, beliau mengatakan ana mu'taman, katanya na'am ada kambing yang bersusu tapi aku adalah orang yang dipercaya, diamanahi, walakin ni mu'taman. Dan ini perkara yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, sifat amanah. Hendaknya kita menjadi orang yang amin, terutama kita ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, aib bagi kita, terlebih lagi para talabat ilam, jika luput dari kita sifat amanah. Sifat amanah, sifat aman merupakan sifat seorang mukmin. Dan sebaliknya sifat khianah adalah sifat orang munafik. Ayatul munafik salat, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf fa idza tu min khan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.